Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah karena berkat nikmatnya kita dapat hidup dan menikmati indahnya Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan bagi mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Para pendengar, kita telah masuk pada ayat ketujuh dari surat Ibrahim. Masih terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ini adalah puncak klimaks dari kebahagiaan di dunia ini, yaitu pesan syukur dan mensyukuri apa adanya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sungguhnya azabku sangat pedih. Sebagaimana yang telah kita gambarkan sebelumnya, bahwa hidup ini tidak lepas dari rasa sabar dan syukur. Sabar dalam menghadapi setiap cobaan, atau bahkan mensyukuri cobaan itu. Karena apa? Kalau sabar itu adalah pekerjaan biasa. Ambil sisi positif dari setiap cobaan, maka kita tidak akan mendumel, mencaci, atau kita pun bisa melenyapkan rasa kepasrahan dan kesabaran untuk melangkah lebih maju, menikmati, mensyukuri segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak di balik cobaan itu menempa diri kita menjadi petarung yang sejati, sehingga menjadi orang-orang yang berhasil dalam perjalanan kehidupannya. Untuk itu, benar firman Allah, Allah telah memaklumkan kalau kita bisa mensyukuri tidak saja setiap nikmat yang didapat, tetapi juga setiap cobaan yang menerpa kita, maka kita akan bertambah. Bertambah kedewasaan kita, bertambah sikap optimis kita, bertambah pengalaman kita bagaimana cara mengatasi suatu cobaan, bertambah juga teman kita, bertambah juga aset kita, bertambah. Tetapi kalau kita marah terhadap cobaan yang menimpa kita, kita marah kepada Tuhan yang telah memberi kita kenikmatan, kita menjauhi diri dari Allah yang telah memberikan kita segala fasilitas, tunggulah bahwa kita akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, kita akan dimarginalkan oleh orang, tidak saja di mata Tuhan kita tercela, di mata manusia pun orang ini dicap sebagai orang yang tidak tahu diri. Sungguh ini adalah siksa di dunia sebelum kita mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Kufur terhadap Allah adalah keluar dari iman, dan itu adalah neraka tempatnya. Kufur nikmat memang tidak otomatis masuk neraka, tetapi dia adalah orang yang tidak tahu diri karena membalas air susu dengan air tuba. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kami minta penjelasan lebih dalam tentang rahasia syukur dan mensyukuri apa adanya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena berisi tentang petuah-petuah ajaran dari Nabi Musa alaihissalam yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah memulai redaksi ayat ketujuh ini dengan mengatakan wa'iz. Di dalam penjelasan terdahulu sudah digambarkan kepada kita semua bahwa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau Allah memulai redaksi dengan kata iz yang artinya ingatlah, itu untuk menunjukkan bahwa keterangan selanjutnya itu adalah keterangan yang sangat penting dan harus kita ingat secara baik. Ya, ayat ke-6, ketika Nabi Musa berdialog dengan kaumnya, dia mengatakan wa iza qala Musa li qaumihi, apa yang dipesankan oleh Nabi Musa, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan seterusnya sebagaimana penjelasan terdahulu. Kemudian di ayat ke-7 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Nabi Musa mengatakan wa iz ta'azzana rabbukum, Tuhanmu sudah mengumandangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka akan bertambah, dan kalau kamu kufur maka yang kamu terima adalah kesengsaraan. Jadi ini satu pesan penting dari Nabi Musa alaihissalam yang patut kita ingat ya, dan terlebih lagi harus kita tanamkan di dalam jiwa para generasi muda kita. Jadi bukan hanya sekedar paham, tapi bagaimana memahamkan ini kepada anak cucu kita, kepada generasi muda kita, kepada anak didik kita. Ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Wa aizata azzana rabbukum la in syakartum. Bagaimana sih sebenarnya syukur ini? Apakah syukur ini hanya sekedar sebuah ucapan, saya bersyukur kepadamu ya Allah, berterima kasih kepadamu ya Allah? Apakah bersyukur itu dalam aplikasinya langsung sujud bersujud ketika kita mendapatkan suatu anugerah yang besar dari Allah, sebagaimana kita bisa lihat ya, kalau orang masukkan bola ke gawang dia langsung sujud ke tanah, atau mendapatkan hadiah besar seperti di TV-TV itu langsung dia bersujud ke tanah. Syukur itu jauh lebih besar maknanya dan aplikasinya daripada gambaran-gambaran tadi. Tapi yang paling penting adalah bahwa syukur itu bagaimana kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Ya. Jadi bukan dalam bentuk bersyukur itu diberikan Allah mata, ya Allah berterima kasih engkau berikan aku mata, hanya sekedar itu saja, tidak. Tapi bagaimana mempergunakan mata ini untuk mencari keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta, bukan hanya sekedar sebuah ucapan ya, tetapi syukur terhadap harta itu bagaimana harta yang kita miliki bisa kita pergunakan untuk kebaikan keluarga kita, untuk pendidikan anak-anak kita, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka memang membutuhkan pertolongan kita. Inilah gambarannya bagaimana para sahabat dahulu memahami dengan sangat baik. Ketika mereka memiliki harta, diinfakkan sebagian besarnya untuk kepentingan ajaran agama ini, untuk kepentingan orang-orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dengan para ulama terdahulu, ketika mereka mendapatkan uang dari pemerintah, dari penguasanya, mereka berikan untuk rakyatnya tanpa tersisa sedikit pun, hanya sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Begitu juga salah satu mufasir besar pada zamannya abad ke-20, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau mendapatkan anugerah penghargaan dari Raja King Abdul Aziz ya, Raja Fahad untuk kategori bahwa tafsirnya itu termasuk salah satu tafsir yang fenomenal, yang banyak dibaca oleh orang, diterima oleh masyarakat. Uangnya ini beliau pergunakan untuk membangun asrama bagi para pelajar luar negeri di Mesir. Beliau infakkan ya, kalau bulan puasa itu beliau buat Ma'idatul Rahman ya, jamuan untuk bagi orang-orang berbuka puasa. Yang subhanallah, ini adalah gambaran bagaimana cara mensyukuri itu. Jadi kita harus pahami kembali bahwa bersyukur itu mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari keredaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang secara hukum alamnya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan respon baik dari orang lain. Ketika kita mengasihi orang, orang akan mengasihi kita. Ketika kita membantu orang, orang akan memberikan perhatian lebih kepada kita. Sebaliknya, pada saat kita berusaha untuk menyimpan harta kita, mengikat diri kita untuk tidak selalu berhubungan dengan orang atau memberikan kebaikan kepada orang, maka yang terjadi adalah inna azabi lasyadid, akan ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Orang yang pelit itu tidak akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Orang yang tidak mau membantu orang lain itu tidak akan mendapatkan penghormatan dan kebaikan dari orang lain. Karena begitulah aturan kehidupan, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Orang baik akan diberikan yang baik, sedangkan orang yang tidak baik akan diberikan hal-hal yang tidak baik. Saya kira. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini, hidup itu berproses. Syukuri apa adanya. Mensyukuri tidak saja atas nikmat yang diperoleh, tapi juga cobaan yang menerpa. Dengan cobaan kita akan bertambah pengalaman, bertambah dewasa, dan bertambah juga pengetahuan. Yang juga terpenting dari yang dapat disampaikan pada hari ini, syukur itu juga perlu diucapkan. Fa'amma bini'amati rabbika fahadis. kita sering mengatakan kepada anak kita, ucapkan terima kasih wahai anakku ketika diberikan orang. Yang kedua, seperti kata Ustaz Perdana, syukur itu juga perlu disujudkan. Ada namanya sujud syukur. Yakinkan diri kita bahwa semua ini adalah fadilah dari Allah. Haza min fadli Rabbi. Kemudian yang terpenting dari itu semua, gunakan sarana yang telah diberikan wujud dari syukur kita untuk mencapai manfaat yang lebih besar dan lebih banyak. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia, karena itu adalah aplikasi dari syukur yang sebenarnya. Bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi siapa saja. Inilah rahasia syukur. Syukur kita ucapkan karena kita mengharapkan ridha Allah. Limpahan syukur yang kita berikan kepada manusia, alhamdulillah kalau dibalasnya, kalaupun tidak dibalasnya, yakinlah ana inda zonna abdi bi, bahwa kita akan bersama sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Ketika mengharap jauh ridha Allah, jangankan manusia membalas, Allah secara langsung dan otomatis melalui hamba-hambanya akan membalas jasa yang telah kita berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah karena itu akan menambah apa saja, menambah rezeki, menambah teman, menambah pengetahuan, menambah dan menambah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, itu akan mengurangi, menyiksa, menyengsarakan, dan akhirnya kita akan menderita. Syukur membahagiakan dan kufur menyengsarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa dia jam 2. Siapa?